Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man ihtada bi huda wa qatafa atharahu ila yaumiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Mukhtasar Sahih Al-Bukhari karya Al-Imam Az-Zabili rahimahullahu taala. Masih pada hadis yang ketujuh, hadis Ibnu Abbas tentang pertanyaan-pertanyaan raja kepada Abu Sufyan ketika berada di Baitul Maqdis, Palestina, saat beliau berdagang. Hadis yang panjang sudah kita baca sebagiannya. Kita sampai pada faqala, bismillahirrahmanirrahim, faqala litarjuman, maka sang raja mengatakan kepada penerjemah, ya, karena tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Abu Sufyan seperti halnya para presiden, ya, para pemimpin, ya, yang tidak bisa kadang-kadang semua bahasa, butuh kepada penerjemah. Maka beliau mengatakan kepada penerjemahnya, kullahu, katakan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Abu Sufyan. Sa'altuka an nasabih, saya bertanya kepadamu tentang nasabnya, yakni nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarta annahu fiikum dzu nasabin, lalu kamu menjawab bahwasanya beliau, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang memiliki nasab mulia di antara kalian. Ya, kemarin sudah dijawab oleh Abu Sufyan bahwasanya nasab Rasulullah SAW sangatlah jelas, bahkan dari Quraisy, dari silsilah keluarga yang terhormat. Makanya orang-orang Quraisy, sekalipun mereka membenci, memusuhi, menuduh Nabi Muhammad SAW dengan berbagai tuduhan, penyair, ya, apa namanya, gila, tukang sihir dan sebagainya, mereka tidak menuduh Nabi Muhammad SAW, ya, dengan mencoreng nasabnya, karena nasab beliau sangatlah jelas. Fakadzalika ar-rusulu tub'asu fi nasabi qaumiha, demikianlah para rasul, para nabi, para rasul, mereka adalah orang-orang yang memiliki nasab di kalangan kaumnya. Semua para nabi, semua para rasul adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memiliki apa? Nasab yang terhormat. Dan ini memberikan faedah penting bagi kita dalam berdakwah. Kehormatan dan silsilah keluarga yang terhormat itu punya pengaruh agar masyarakat lebih apa? Menerima dalam dakwah. Wasa'altuka, dan saya bertanya kepadamu, hal qala ahadun minkum hadzal qaula, apakah pernah seorang sebelum kalian mengatakan perkataan seperti ini, yakni berdakwah seperti yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeru seperti seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah enggak ada sebelumnya gitu? Ada orang sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyeru seperti itu. Fadzakarta Allah, lalu kamu menjawab belum ada. Ini baru orang pertama kali ini, Nabi Muhammad ini, yang berdakwah dengan, ya, ajaran yang nyeleneh menurut, ya, mereka. Jadi baru ini. Fakultu, maka saya mengatakan, lau kana ahadun qala hadzal qaula qablahu laqultu rajulun ya'tasi bi qaulin qila qablahu. Andai saja jawab ada orang yang sebelumnya mengatakan seperti itu, mendakwahkan seperti itu, maka saya akan mengatakan bahwa muhajir dia hanya mengfotokopi saja, ya, hanya bapaknya dari kakeknya ada yang raja. Mungkin sekarang Nabi Muhammad SAW ingin apa? Mengambil alih kerajaan yang hilang tersebut. Tapi ternyata apa? Dari bapaknya, dari kakeknya, dari buyutnya enggak ada yang raja. Berarti dia bukanlah orang yang pencari apa? Kerajaan. Bukan orang yang ingin, ya, mengambil alih tahta kerajaan dari, ya, orang tuanya. Wa sa'altuka, dan saya bertanya kepadamu, hal kuntum tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal? Apakah kalian menuduh dia berdusta sebelum dia mendakwahkan apa yang dia dakwahkan ini? Ini sebelum dia mendakwahkan dakwah tauhid ini. Ya, apakah kalian mengklaimnya sebagai pendusta? Ya, fa dzakarta alla. Lalu kamu menjawab apa? Tidak. Bahkan Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi dan rasul digelari dengan apa? As-Sadiqul Amin, orang yang jujur lagi amanah. Ya. Nah, faqad a'rifu annahu lam yakun liyadharal kadhiba 'alan nas wa yakdhiba 'ala Allah. Kamu menjawab, dia, ya, kalian tidak pernah menuduhnya sebagai pendusta sebelum berdakwah. Maka saya tahu bahwa dia tidak mungkin akan berani berdusta kepada manusia, apalagi berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau dusta sama manusia aja enggak berani, enggak mungkin dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi dia agak berani berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil. Ya, mustahil. Orang yang tidak berdusta kepada manusia, maka dia pasti juga tidak berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala, lebih takut daripada kepada manusia. Ya, karena dusta kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kejam, ya, lebih besar dosanya daripada hanya sekedar dusta kepada manusia. Dusta kepada manusia dosa, tapi lebih dosa lagi kalau berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altuka asrafun nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum. Saya bertanya kepadamu, apakah yang mengikuti dia, yaitu Nabi Muhammad SAW itu, asrafun nas, orang-orang yang mulia, para pejabat, orang-orang kaya, pengusaha, am du'afa'uhum, ataukah orang-orang yang lemah, orang-orang yang kiri, fakir, miskin, ya. Fadzakarta anna du'afa'ahum ittaba'u. Kamu menjawab yang mengikutnya, yang mengikuti Nabi Muhammad adalah orang-orang yang lemah, para fakir, miskin, budak, ya, semacam Bilal, Ammar bin Yasir, Yasir, Sumayyah, ya, Khabbab ibn al-Arad, Zaid ibn Harisah, ya, orang-orang yang lemah, miskin. Taib, wahum atba'ur rusul. Begitulah para pengikut apa? Rasul-rasul, para pengikut para nabi. Mereka itu adalah para orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu itu adalah orang-orang yang ardalu, yaitu orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendahan. Ya. Jadi kalau dakwah itu diikuti oleh orang-orang yang fakir, mesti enggak usah kaget. Memang begitulah orang-orang yang mengikuti kebenaran, rata-rata adalah orang-orang fakir, miskin. Ya, karena orang fakir miskin itu lebih gampang menerima. Dia enggak ada ikatan. Berbeda dengan orang yang punya kekayaan, dia tokoh, banyak perhitungan. Dia mau mengikuti kebenaran, takut sama kedudukannya. takut sama popularitasnya, takut sama kekuasaannya, nanti apa? Hilang, ntar orang enggak pada mengikuti dia dan sebagainya. Tapi orang fakir, miskin, ya lebih mudah untuk menerima apa? Dakwah. Ya. Maka pengikut para nabi, pengikut para rasul rata-rata adalah orang-orang yang lemah. Wa sa'altuka, dan saya bertanya kepadamu, ayaziduna am yanqusun? Pengikutnya itu semakin bertambah atau semakin berkurang jumlahnya? Fadzakarta annahum yazidun. Kamu menjawab bahwa pengikutnya semakin hari semakin apa? Bertambah terus jumlahnya. Padahal berbagai ya ujian, cobaan, ancaman diberikan kepada pengikut-pengikut Rasul. Kita tahu Khabbab ibn al-Arad sampai disetrika punggungnya. Ya, Bilal bin Abi Rabah ya sampai beliau dipanaskan di padang pasir, diterik panas. Ya, Sumayyah sampai ditusuk dengan tombak tembus ke farjinya. Ya, ibunya Ammar bin Yasir dan sebagainya. Tapi semua itu tidak menjadikan mereka murtad dari agama Islam. Bahkan menjadikan para pengikut Nabi Muhammad semakin apa? Bertambah. Ya, wa kadzalika amrul iman hatta yatimma. Begitulah keimanan. Ya, apabila telah sempurna di dalam dada, ya, dia akan terus apa? Bertambah. Ya, akan terus bertambah. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Islam ya yang mengikuti agama Islam, yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa apa? Bertambah. Sehingga Islam sekarang bukan hanya di Arab saja, bahkan di berbagai pelosok dunia termasuk Eropa berkembang pesat agama Islam yang mulia ini. Pengikut-pengikut Nabi, ahlul hadis, ahlus sunnah akan terus bertambah ya. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menyempurnakan agama ini. Allah Subhanahu wa taala akan terus ya menyempurnakan cahayanya. Wa ya'ballah illa ayyutimma nurah. Allah enggan kecuali dengan menyempurnakan cahayanya. Cahaya Islam, cahaya sunnah akan terus ya berkembang, bercahaya. Kemudian wasa'altuka ayartaddu ahadukum ahadun suhtatan lidinihi ba'da an yad'ula fi. Saya bertanya kepadamu, apakah pernah ada seorang yang murtad dari agama Islam karena suhtatan lidini? Gara-gara apa? Dia benci sama agama Islam. Ba'da an yadkhula fi, setelah apa? Dia masuk di dalamnya. Ada enggak? Dari orang Islam ini setelah masuk Islam kemudian dia murtad gara-gara benci. Gara-gara benci ya, bukan gara-gara terpaksa ya. Seperti Ammar bin Yasir ya, yang dia mengatakan kalimat kufur tapi terpaksa sehingga itu tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya. Nah. Tapi orang-orang yang benci dari agama Islam setelah masuk Islam ini enggak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena iman apabila sudah mengakar di dalam hati, merasakan lezatnya iman, merasakan manisnya iman, dia lebih memilih mati daripada murtad. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fi wajada halawatal iman. Tiga hal ya, jika tiga hal itu ada pada seseorang, maka dia akan apa? Ya, merasakan manisnya iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama adalah ketika Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yaitu mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an yarji'a ilal kufri. ba'da an yukdzaf ba'da an anqadhahu Allahu minan nar. Ya, yang ketiga adalah seorang yang benci balik kepada agamanya. Setelah masuk Islam, ya, orang dia enggan untuk keluar dari agama Islam setelah Allah menyelamatkan dari neraka. Karena orang kalau sudah masuk Islam berarti selamat dari neraka. Ya, Islam adalah nikmat yang paling besar. Kunci keselamatan seorang. Apabila seorang tidak masuk Islam, maka dia akan masuk neraka. Ya. Nah, kenapa dia enggan untuk masuk, untuk keluar dari agama Islam? Walaupun taruhannya adalah dijebloskan ke api, ya, dibunuh dan sebagainya, karena sudah merasakan manisnya iman. Ya, sudah merasakan manisnya iman. Fadzakarta Allah, lalu kamu menjawab tidak ada. Tidak ada yang murtad gara-gara benci kepada agama Islam. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu bashashatul qulub. Begitulah keimanan apabila, ya, keindahannya, apabila manisnya telah meresap di dalam dada. Ya, telah bercampur di dalam hati. Sudah mendarah daging, sudah menancap. Kalau keimanan sudah menancap di dalam diri seseorang, apapun resikonya, walaupun harus mati, dia akan mempertahankan. Lihat para sahabat, lihat para ulama, walaupun mereka diuji, diberi siksaan, mereka tetap mempertahankan apa? Agama. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah disiksa sampai dicopot kuku-kukunya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala dipenjara, dicambuk, disiksa, tapi beliau tetap mempertahankan apa? Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad, bagaimana Anda bisa selamat dari siksaan, cambukan, ya, wathiq. Beliau mengatakan, dan ini kalimat yang sangat indah sekali dari seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan, wallahi law wudi as-sidqu ala jurhin labarin. Demi Allah, andaikan kejujuran diletakkan pada luka, luka tersebut akan sembuh. Yani apa yang membuat Imam Ahmad bisa mantap walaupun dicambuk, dipenjara, disiksa, ya, tapi beliau tetap bertahan karena kejujuran iman, kemantapan iman yang telah mengakar di dalam hati. Sehingga beliau mengatakan, andaikan kemantapan iman, kejujuran iman itu diletakkan pada borok luka, luka akan sembuh. Ya, menundukkan kedahsyatannya. Nah, kemudian wasa'altuka hal yahdir, saya bertanya kepada engkau, apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah yahdir, khianat, mengkhianati perjanjian? Ya, fadzakarta alla, kamu menjawab apa? Enggak pernah mengkhianati perjanjian. Wa kadzalika ar-rusulu la tahdir. Ya, demikian pula para rasul, mereka tidak ada yang, ya, berkhianat, mengkhianati perjanjian, enggak ada. Agama Islam adalah agama yang adil, agama yang amanah, ya, memenuhi perjanjian-perjanjian. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, penuhi akad-akad perjanjian kalian. Islam tidak mengajarkan kepada kita untuk mengkhianati perjanjian. Ya. Nah, demikian juga para rasul. Wa sa'altuka bima ya'murukum, dan saya bertanya kepadamu, apa yang dia perintahkan kepada kalian? Yani apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad kepada kalian? Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budu Allaha wahdahu wa la tusyriku bihi syai'an. Lantas kamu menjawab, bahwa Muhammad memerintahkan kepada kalian agar kalian beribadah kepada Allah saja dan tidak menyekutukannya dengan siapapun dan apapun. Tauhid, yaitu beribadah hanya kepada Allah saja, ya, dan tidak menyekutukannya syai'an kepada siapapun dan apapun. Dan itu nakirah. Wan nakiratu fi siyaqi, apa ini? Fi siyaqi an-nahyi awin nafyi tufidul umum, menunjukkan umum. Jadi siapapun dan apapun tidak boleh dijadikan sekutu, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna la ilaha illallah. Nafi wa isbat. Nafi pada kata wala tusyriku bihi syai'an. Dan isbat pada kata anta'budullaha wahdah. Ya, ini kalimat tauhid. La ilaha illallah. Wa yanhaakum an ibadatil asnan. Dan kepada patung-patung, berhala-berhala. Ya. Wa ya'murukum bis salati was-sidqi wal afaf. Dan dia memerintahkan kepada kalian salat, jujur, afaf. Afaf itu apa? Ya, menjaga kesucian, kehormatan. Ini yang diperintahkan, diajarkan oleh Nabi, yakni dia memerintahkan tauhid. Fa in kana ma taqulu haqqo. Jika yang kamu katakan ini benar, fasayamliku maudhi aqdamayya hatain, maka dia nanti akan menguasai tempat kedua kakiku ini. Maksudnya apa? Ya, kerajaannya Baitul Maqdis, Palestina, demikian juga tanah-tanah kekuasaan kerajaan Firaun. Jika apa yang kamu sampaikan ini benar, ya, maka ketahuilah bahwasanya dia nanti akan menguasai kerajaanku, termasuk mana? Baitul Maqdis. Nanti akan menjadi kekuasaannya. Dan benar. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya kemudian ya menguasai, ya. Dan Islam menyebar sampai di Persia, Romawi, ya, dikuasai oleh Islam. Nah, waqad kuntu a'lamu annahu kharijun. Sungguh saya tahu bahwa dia akan keluar. Ini dia sudah tahu ini bahwasanya nanti akan ada apa? Seorang nabi. Karena Raja Herakl membaca dalam Injil bahwa nanti akan ada seorang nabi sebagaimana yang telah diberitakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa, Nabi Isa sudah memberitakan bahwa nanti akan ada nabi terakhir. Ya. Lam akun adzunnu annahu minkum, tapi saya enggak menyangka kalau nabi tersebut adalah dari kalian. Dikiranya dari Bani Israel, dari Baitul Maqdis, dari Palestina, rata-rata nabi kan dari, ya, dari Syam. Gitu ya. Nah, saya enggak menyangka kalau itu dari kalian, dari Mekah sana. Falau anni a'lamu anni ahlusu ilaih lajassamtu liqa'ahu. Seandainya saya tahu bahwa saya bisa sampai kepadanya, ini saya bisa ketemu sama dia, yaitu Nabi Muhammad SAW, lajassamtu liqa'ahu, maka saya akan mencurahkan untuk bisa bertemu dengan dia waktuku, tenagaku, hartaku, ya, supaya bisa bertemu dengan dia. Walau kuntu indahu la ghassaltu an qadamai. Dan seandainya saya berada dekat dengan dia, saya akan cuci kedua kakinya. Yakni sebagai apa? Bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal ini raja ini. Padahal ini adalah raja. Artinya raja ini tahu bahwa Nabi Muhammad ini benar-benar apa? Nabi. Tanda-tanda kenabian yang diberitakan oleh Nabi Musa, yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihi salam, betul-betul cocok ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau tadi mengatakan, andaikan saya bisa bertemu dengannya, saya akan menemuinya, saya akan cuci kakinya. Sebagai bentuk merendah, ya, berkhidmah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa da'a bi kitabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi ba'asa bihi Dihyah ila adhimi Busra. Kemudian ya, dia membawakan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Dihyah. Dihyah ini nama salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihyah siapa? Dihya Al-Kalbi, Ibnu Khalifah Al-Kalbi. Ya, seorang yang sangat ganteng, ya, sampai-sampai dulu Jibril pernah menjelma dengan wajahnya. Ya, dengan wajahnya. Ini seorang sahabat yang dulu Jibril pernah menjelma dengan wajahnya. Siapa? Dihya Al-Kalbi. Ya. Baik. Dihya Al-Kalbi pernah membawakan surat kepada Adhimi Busra. Ya, penguasa Busra. Fadafa'ahu ila Hiraql. Lalu surat tersebut diberikan kepada Hiraql. Fa'idha fi, isi suratnya. Ini isi surat Rasulullah SAW yang dibawakan oleh sahabat Dihya Al-Kalbi. Ya, nah, dulu para raja kalau menulis surat, ya, ada yang ngutus. Dia ngutus seorang utusan menyampaikan pesan tersebut kepada raja yang lain. Rasulullah SAW berdakwah, ya, kepada para raja, para penguasa, didakwai dengan surat. Salah satunya adalah Raja Hiraql ini. Fa'idha fihi bismillahirrahmanirrahim. Isi surat Rasulullah SAW dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini menunjukkan bahwa ketika kita memulai menulis sebuah surat atau kitab atau tulisan, hendaknya dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah. Sebagaimana Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ya. Demikian juga surat Rasulullah SAW dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya para ulama biasanya memulai kitab-kitab mereka juga dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, min Muhammad, dari Muhammad Abdillahi wa Rasulih, hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad, ini nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai dengan dirinya, ya, bukan biasanya kalau surat kepada gitu kan, ya. Nah, enggak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai dengan dirinya dulu. Dari Muhammad Abdullah, hamba Allah dan Rasulnya. Ini dua sifat yang sangat mulia bagi Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah hamba Allah, sehingga tidak boleh bagi seorang pun berlebih-lebihan kepada Nabi Muhammad SAW di atas kedudukannya. Wa Rasulih, dan Rasulnya. Agar seorang tidak merendahkan, tidak menghina, melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ila Hiraql Adhimir Rum, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi Muhammad itu adalah hamba dan Rasulnya. Ini juga sekaligus ingin menyindir kepada Hiraql yang meyakini bahwasanya Nabi Isa alaihi salam adalah anaknya Tuhan. Ya, saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan Tuhan. Saya adalah hamba, bukan seperti Nabi Musa yang kalian klaim sebagai anak Tuhan. Itu berlebih-lebihan kepada Nabi Isa, yang Nabi Isa sendiri tidak ridho dengan hal itu. Kepada Hiraql Adhimir Rum, tokoh pimpinan Romawi. Ya, pimpinan Romawi. Dan Romawi ya saat itu adalah negara yang top, ya, negara yang sangat kuat adidaya. Nah, dia ini pimpinannya. Dan ini menunjukkan kepada kita, hendaknya bagi kita untuk mendudukkan seseorang pada tempatnya. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau tahu bahwasanya Hirokal kafir ya, tapi tetap memberikan lakop yang sesuai dengan keadaan Hirokal, pimpinan Hirokal. Ini bukan berarti kita kemudian berbasa-basi, bukan, memang sesuai, dia adalah pimpinan. Ya, jangan sampai kita kemudian mengatakan ucapan-ucapan yang kasar. Subhanallah. Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun, tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutusnya kepada Firaun, apa kata Allah? Faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepada Firaun ucapan yang lembut. Ya, ucapan yang lembut. Kalau kepada Firaun saja yang sudah berani mengatakan ana rabbukumul a'la, tetap diperintahkan untuk ya berbuat lembut, ya berlemah lembut, apalagi kepada yang lainnya. Maka termasuk kesalahan jika kita kasar. Ya, walaupun dia adalah ahlul bid'ah, walaupun dia adalah orang kafir, ya hendaknya bagi kita tetap berlemah lembut ya kepada dia. Mudah-mudahan dengan akhlak yang mulia, dengan lemah lembut, dia akan menerima apa? Dakwah. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatan, kesejahteraan bagi yang mengikuti petunjuk. Ya, mengikuti petunjuk. Jadi bukan assalamualaikum, bukan. Memulai salam kepada orang kafir enggak boleh. Assalamualaikum. Tapi kalau salamun ala manittaba'al huda boleh. Karena di sini bukan langsung kepada orang kafir, yang mengikuti petunjuk, yaitu yang mengikuti Islam, yang mengikuti ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang dibawa oleh Nabi. Kalau orang kafir tersebut enggak mengikuti, berarti enggak masuk dalam doa ini. Jadi perhatikan, kalau kita mengatakan kepada orang kafir assalamualaikum, enggak boleh. La tabda'u al-yahuda wan nasara bisalam. Jangan kalian memulai kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani dengan salam. Itu enggak boleh. Tapi kalau ucapan seperti ini, salamun ala manittaba'al huda, boleh. Karena di sini bukan berarti memberikan salam kepada mereka, bukan. Bagi yang mengikuti apa? Petunjuk. Kalau enggak mengikuti petunjuk ya berarti enggak dapat doa ini. Amma ba'du, adapun setelah itu. Ini menunjukkan disyariatkan di dalam surat ya, setelah muqaddimah kepada isi itu mengatakan apa? Amma ba'du, adapun setelah itu. Adapun setelah itu boleh. Bahkan sunnah. Hadis-hadisnya mutawatir. Dan dulu sudah pernah kita bahas ya, tentang siapa yang pertama kali apa mengatakan amma ba'du. Ada berapa pendapat? Ada 5. Dan yang paling kuat yang pertama kali mengatakan amma ba'du adalah Nabi Dawud. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Saya menyeru kepada Anda dengan ajakan Islam. Saya ajak kamu kepada agama Islam, yaitu berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina inda wahil Islam, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, agamanya para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan para nabi sebelumnya, semua mereka agamanya adalah Islam. Ya, Nabi Ibrahim apa? Kata Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya. Ya Allah, jadikan saya dan Nabi Ismail umat yang Islam. Ini ya, agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Aslim taslam. Masuklah kamu kepada agama Islam, niscaya kamu akan selamat. Kalau ingin selamat, yakni selamat di dunia dan selamat di akhirat, masuklah kamu kepada agama Islam. Adapun seorang yang tidak masuk Islam, maka dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun aw nasraniyyun summa la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak ada seorang pun yang mendengar tentang aku, baik dia Yahudi ataupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang saya bawa, kecuali dia termasuk golongan penduduk neraka. Jadi kalau ingin selamat di dunia dan di akhirat, hendaknya kita memilih agama Islam, masuk kepada agama Islam. Wa may yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang ya mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Yuktikallahu ajraka marratain. Ya, Allah akan memberikan kepada Anda pahala dua kali. Dua lipat. Ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah beriman kepada nabi sebelumnya dan kemudian beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tawallait. Tapi kalau kamu berpaling, yakni ya tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna alayka ismal yarisin, kamu menanggung dosanya al yarisin. Al yarisin yakni siapa ya yang dimaksud dengan yarisin adalah para pengikutnya, ya para pengikutnya, karena dia menyesatkan para pengikutnya. Ya, menyesatkan para pengikutnya, sehingga dia juga memikul dosa para pengikutnya. Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattahidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimu. Wahai ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani, ta'alu, marilah, ayo kepada kalimat yang sawa, yang sama di antara kita dan di antara kalian. Ya. Yaitu apa? Alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nabi kalian Musa, Isa, dakwahnya satu, yaitu Islam. Mengajak hanya beribadah kepada Allah saja. Ya. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun dan apapun. Wala yattahidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min dunillah, dan sebagian di antara kita tidak menjadikan sebagian yang lain tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengajak kepada ya para pemimpin-pemimpin negara untuk tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallau faqulu syahdu bi anna muslimun. Jika ya mereka berpaling, maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang Islam. Tayyib. Masyaallah. Dua pertemuan belum selesai. Hadis yang panjang. Baik, insyaallah taala nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, ini nyicil dikit-dikit. Apakah boleh kita memperbaiki kesalahan guru atau ustadz pada saat ia mengajar, karena kita tahu jika itu salah? Boleh membenarkan kesalahan seorang guru atau seorang ustadz. Ya, diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Ya, dianjurkan. Ustadznya kalau salah diingatkan, tapi dengan adab. Perhatikan. Ya, ustadz kalau salah jangan disamakan seperti teman antum kalau salah. Karena kita juga harus menjaga kehormatan seorang ustadz. Ya. Benarkan, luruskan kesalahan tersebut, tapi dengan cara yang santun. Dengan adab. Misalkan ya, dengan bertanya kepada ustadznya, ustadz tadi kok mengatakan seperti ini, ya apa gak seperti ini, misalkan. Jadi modelnya dengan cara apa? Bertanya gitu. Bukan langsung, ustadz tadi antum bilang begitu, salah itu pak ustadz. Salah itu, jangan nyesatkan murid-murid dong. Masya Allah. seakan-akan antum apa? Yang lebih pintar daripada ustadznya. Ini enggak boleh. Karena belum tentu ustadznya yang salah. Bisa jadi antum yang salah. Ya, menurut antum salah padahal mungkin ternyata bukan salah. Ya, ustadznya yang benar. Bisa jadi seperti itu. Antum aja yang salah paham, misalnya. Yang kedua, kita harus menjaga kehormatan seorang ustadz. Anggaplah dia salah, jangan kemudian kita, karena kalau kita sudah mencemarkan nama baik seorang ustadz, ya, maka para penuntut ilmu, murid-murid, ya, nanti nggak percaya dengan keilmuannya. Lah kalau sudah nggak dipercaya ilmunya, maka ini sangat berbahaya. Orang nanti nggak akan mendapatkan ilmu dari dia. Jadi boleh kita membenarkan kesalahan seorang ustadz, tapi dengan apa? Cara yang santun. Bagaimana cara murojaah hafalan Al-Quran, hadis dan ilmu-ilmu yang lain yang telah dihafal? Mohon saran dan nasihatnya. Cara murojaahnya dengan kita pintar mengatur waktu. Ya, pintar-pintar mengatur waktu. Ada waktu untuk menambah, ada waktu untuk menghafal. Ada waktu untuk memurojaah hafalan. Ya, terutama kalau malam itu kan sudah, untuk kalau di santri ya, waktu-waktu malam itu sudah kosong, itu murojaah. Ya, usahakan ketika malam itu antum persiapan untuk besoknya dan memurojaah yang sudah dipelajari. Murojaah yang kemarin disampaikan ustaz dan persiapan untuk yang besoknya. Usahakan seperti itu. Ya, murojaah. Dan ini penting. Ilmu tanpa murojaah hilang. Ilmu tanpa murojaah hilang. Termasuk kesuksesan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kenapa beliau bisa kuat hafalannya? Adalah karena sering apa? Dimurojaah. Dan itu kita rasakan sendiri. Antum pun merasakan sendiri. Ya, kita ketika misalkan belajar di kelas, ya kan? Terus enggak dimurojaah. Hilang, lupa lagi sudah. Bahkan selesai pelajaran keluar dari kelas enggak tahu, udah hilang ilmunya. Terbang kemana enggak tahu. Tapi kalau kita sering mengulang-ulang, makanya antum jangan pernah bosan ketika kita mengulang pelajaran. Jangan pernah bosan. Misalkan sudah pernah belajar usul salasah Arba'in Nawawi, udah pernah dulu tapi terus kita mau belajar lagi, udah pernah. Jangan bilang sudah pernah. Ya, tapi ulangi lagi, enggak ada masalah. Ya, Syekh bin Bas rahimahullahu taala, ya, beliau pernah khatam Bulughul Maram 50 kali. Ya, 50 kali. Enggak bosan. Udah pernah. Enggak. Nah, kalau sering diulang-ulang, ini akan apa? Mantap, lengket. Ya, ini penting murojaah. Demikian juga ikhwan, ana sarankan untuk murojaah ketika waktu longgar. Mungkin pas ustadznya enggak hadir misalkan. Gunakan itu untuk murojaah. Gunakan untuk apa? Murojaah. Ketika ustadznya misalkan ada kekosongan, ini bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk murojaah. Nah, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum.